Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan حكم طاعة الأمير الذي أخذ الإمارة قهرا. Hukum mentaati pemerintah yang mengambil kekuasaan secara paksa. Ammal imaratu allati qamat bil qahri fa innal amira yuta'u idza qamat lahu shaukatun. Adapun pemerintah yang tegak dengan paksaan, maka sesungguhnya pemimpin tersebut ditaati apabila ia memiliki kekuatan. Fa'alan nasi an yubayi'uhu wa yusallimu lahu. Maka wajib bagi manusia untuk membaiatnya dan tunduk kepadanya. Fa idza istakabbalahu al-amru wa qadalahu an-nasu fala yajuzu li ahadin abadan an yashuqqa 'asal muslimina min jadidin. Maka apabila keadaan telah stabil dan manusia tunduk kepadanya, maka tidak boleh bagi siapapun selama-lamanya untuk membelah, untuk memecah belah persatuan kaum muslimin kembali. La naqulu mastasharul muslimina wala bayya'u lahu wa yaqumu ba'dun nasi yakhrujuna 'alayhi. Kita tidak mengatakan bahwa pemerintah tersebut tidak bermusyawarah dengan kaum muslimin dan kaum muslimin tidak membaiatnya dan sebagian orang bangkit memberontak kepadanya. Hadza la yajuzu. Ini tidak boleh. Bal yuktalu hadzal ladzi yaqudun nasa lil khuruji. Bahkan diperangi orang ini yang memimpin manusia untuk memberontak. Wadhalika tanfidhan lihadithin Nabi sallallahu alaihi wasallama idza buyi'a li khalifataini faqatulul akhara minhuma faqatulul akhira minhuma. Dan hal tersebut dalam rangka menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dibaiat dua khalifah maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Hadza yasduqu alaihi hadzal hadits. Keadaan ini sesuai padanya hadis ini. Hadza qaulus sahabati. Dan ini adalah pendapat para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Wa minhum Abdullah ibn Umar. Dan di antara mereka adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lamma dara as-sara'u bain Abdullah ibn Zubairi wa Abdul Malik ibn Marwan lam yubayi' la liha'ula'i wala liha'ula'i. Tatkala terjadi peperangan antara Abdullah ibn Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, sahabat Abdullah bin Umar tidak membaiat Abdullah ibn Zubair maupun Abdul Malik bin Marwan. Falamma taghallaba Abdul Malik ibn Marwan wastatabbat lahu al-umuru kataba ilaihi. Kemudian tatkala Abdul Malik bin Marwan memenangkan peperangan dan keadaan telah stabil, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pun menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Li Abdil Malik Amiril Mu'minina min Abdillah ibn Umar. Salamun alayka. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. Isi surat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun setelahnya, kepada Abdul Malik, pemimpin kaum mukminin, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga keselamatan bagimu. Sungguh aku memuji Allah kepadamu, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirinya. Wa ukirru laka bisam'i wa ta'ati ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi fi mastata'tu. Dan aku menetapkan bagimu sikap mendengar dan taat di atas ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya sesuai kemampuanku. Halilladzi yaqumu bittahyiji yusamma kharijiyan. Apakah orang yang memprovokasi manusia untuk memberontak kepada pemerintahnya disebut dengan orang yang berpemahaman khawarij? Al-khuruju ala sultani yakunu bisilahi. Memberontak kepada penguasa itu dengan senjata. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِالتَّهْيِيجِ فَهُمُ الْقَعَدَةُ. Sedangkan mereka ini yang melakukan provokasi agar orang-orang memberontak kepada pemerintah, mereka disebut dengan Al-Qa'adah. Al-Qa'adatu adalah orang-orang yang memprovokasi manusia untuk memberontak kepada pemerintah dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka ini tidak memberontak kepada pemerintah dengan senjata, tidak. Namun mereka memprovokasi manusia dengan lisan-lisan mereka agar memberontak kepada pemerintah. Wahum syarrun minal khawariji, dan mereka ini lebih buruk daripada orang-orang khawarij. Lianna tahyijahu yuaddi ilal khuruji bisilahi, karena sungguh provokasinya tersebut akan menghantarkan kepada pemberontakan dengan senjata. Haulai asyarru, mereka ini lebih buruk. La yajuzu itharatun nasi, tidak boleh menghasut manusia untuk memberontak kepada pemerintah. Bal tu'alajul umuru bil ilmi wal hikmati, akan tetapi semestinya urusan-urusan diperbaiki dengan ilmu dan hikmah. La tu'alaju bittahyiji wal isharati, tidaklah diperbaiki urusan-urusan itu dengan provokasi dan hasutan-hasutan. Wal fitani, maupun fitnah-fitnah. Wa ammal fasadul ladhi yad'una annahum yuharibunahu fa innahum bi tariqatihim hadhihi ya'tuna bi fasadin aktsara minhu. Adapun kerusakan yang mereka mengklaim bahwa mereka memerangi kerusakan tersebut, maka sungguh mereka dengan metode mereka ini, mereka justru mendatangkan kerusakan yang lebih banyak darinya. Fa'aradul muslimin al-ana musanatun wa amwaluhum musanatun wa sya'airuhum muqamatun ila akhirih. Maka kehormatan-kehormatan kaum muslimin sekarang dilindungi, harta-harta mereka dijaga, syiar-syiar mereka ditegakkan, dan yang lainnya. Fabi'amalihim hadha ta'ti bil fawda wa idhhabi hadhihi syi'airi wa intihakil a'radi wa daya'il amwali wa ghairiha. Maka dengan perbuatan mereka ini, yaitu menghasut, memprovokasi manusia agar menentang pemerintahnya, justru mendatangkan kekacauan. melenyapkan syiar-syiar ini, menjatuhkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin dan kemusnahan harta-harta dan yang lainnya. Lidzalika nahar rasul alaihi salatu wassalamu anil khuruji wa amara bis sabri 'alal bulati wa inhjaru. Karena itulah Rasul alaihi salatu wassalam melarang untuk memberontak kepada pemerintah, dan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk bersabar terhadap pemerintah meskipun mereka berbuat kezaliman. Hatta law lam taqum ma'ahum illa salatu, bahkan seandainya tidak tegak bersama mereka pemerintah tersebut kecuali sholat saja. Wa fil hadithi afala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus sholata. Dan di dalam hadis disebutkan para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang penguasa yang zalim, apakah kami memerangi mereka? Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan tidak, selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Idza lam yabqa illa iqamatus salati fama'nahu annahu hasala daya'un kabirun. Apabila tidak tersisa lagi kecuali mendirikan salat, maka maknanya adalah terjadi kerusakan yang besar. Falawin harafal hakimun hirafan kabiran baqiya fil ummati khairun kathirun. Maka seandainya pemerintah menyimpang dengan penyimpangan yang besar, tetap ada pada umat ini kebaikan yang banyak. Falau hasalal khuruju da'a hadzal khairu 'alal ummati. Namun seandainya terjadi pemberontakan kepada penguasa, niscaya hilanglah kebaikan yang ada pada umat ini. Fal aula wal afdalu fit ta'amuli ma'al hakimi an yakhluwa bihin nasihu. Maka yang lebih pantas dan lebih utama di dalam bermuamalah dengan pemerintah adalah bersendirian dengannya, adalah orang yang menasehati pemerintah tersebut bersendirian dengannya. Kama fil hadithi wa yansahahu, sebagaimana di dalam hadis, dan kemudian menasehatinya. Wa kama fa'ala dhalika Usama bin Zaidin, dan sebagaimana dilakukan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu لأنهم قالوا له ألا تدخلوا على عثمان فتكلمه. Karena sesungguhnya mereka berkata kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, tidakkah engkau masuk menemui Utsman lalu berbicara kepadanya? Faqala, lalu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Apakah kalian berpendapat bahwa tidaklah aku berbicara kepada Utsman radhiyallahu anhu melainkan aku memperdengarkannya kepada kalian, yaitu apakah nasihat untuk Utsman radhiyallahu anhu, apakah saran masukan untuk Utsman radhiyallahu anhu harus disampaikan secara terang-terangan di hadapan publik? Wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu ma duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Demi Allah, sungguh aku telah berbicara kepada Utsman radhiyallahu anhu antara diriku dengan dirinya, yaitu empat mata, tanpa aku membuka suatu perkara yang aku tidak ingin menjadi yang pertama kali membukanya. Yang dimaksud amron perkara di sini adalah menasihati penguasa secara terang-terangan. Beliau Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tidak ingin menjadi orang yang pertama kali melakukan hal tersebut. Fahadihi kanat nasihata ahlil khairi wa ahlil birri yuriduna al-khaira wan-nasihata fi'lan. Maka inilah nasihat orang-orang yang baik dan orang-orang yang taat. Mereka benar-benar menghendaki kebaikan dan nasihat. Ammal ladzina yuhayyijuna wa yakhthubuna 'alal manabiri فهذه ليست الطريقة الصحيحة. Adapun orang-orang yang memprovokasi manusia untuk menentang penguasanya dan berkhutbah di mimbar-mimbar tatkala menasihati pemerintah, maka ini bukanlah metode yang benar. فَالْغَالِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُشَاهِرِينَ أَنَّ لَهُمْ إِرَادَةً غَيْرَ طَيِّبَةٍ. Karena kebanyakan orang-orang yang menyebarluaskan aib pemerintah ini, mereka memiliki keinginan yang tidak baik. قَدْ يَغْلِبُ عَلَيْهِمْ إِرَادَةُ الْفِتْنَةِ. Terkadang mereka dikuasai keinginan untuk memunculkan fitnah. وَالَّذِي يُرِيدُ النَّصِيحَةَ yattakhidhu tariqal majdiyata. Sedangkan orang yang benar-benar menginginkan nasihat, ia akan mengambil jalan yang mulia, yaitu tatkala menasihati penguasa pemerintah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ana wallahi alladhi la ilaha illa huwa jarabtu ba'dan nasi min ad'afin nasi. Aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirinya, aku memiliki pengalaman dengan sebagian orang yang termasuk di antara orang yang paling lemah, yaitu ia tidak memiliki kekuasaan. Tukhatibuhu billutfi bainaka wa bainahu. Engkau berbicara kepadanya dengan lembut antara dirimu dengannya, yaitu empat mata. La ya'khudhu minkan nasihata. Ternyata ia tidak mau mengambil darimu nasihat. Fakaifa bi amirin aw sultanin tafdahuhu wa tushahiru bihi. Lalu bagaimana dengan pemimpin atau penguasa yang engkau singkap aibnya dan engkau sebarkan keburukannya? Kaifa lahu an yanqadalaka? Bagaimana mungkin ia akan tunduk kepadamu, yaitu menerima nasihatmu? Laukana ad'afan nasi, laukana ad'afun nasi wa atqan nasi, falan yakbala minka hadal usluba, fakaifa biunasin lahum sultatun wa imaratun wa bitanatun. Seandainya manusia yang paling lemah tidak memiliki kekuasaan dan manusia yang paling bertakwa, ia tidak menerima darimu cara ini, yaitu dengan disingkap aibnya, disebarkan aibnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan? Imarah dengan sultah semakna memiliki kekuasaan dan memiliki orang-orang dekat di sekitarnya. Tentunya akan lebih sulit lagi bagi penguasa, pemimpin tersebut untuk menerima nasihat dengan cara ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.